sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, harus kau berakhir kini. Baru saja ku reguk manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya jua. Kau harus berpisah, mengapa berjumpa? Awal bahagia berakhir merana. Butik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah kukubur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku cinta, ini harus ku telan pahitnya jua tak. Uji audio, ada juga si Pati. Sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah kukubur ke bumi? Hati yang sedang